Afwan Ustaz, apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa amalan seluruh hamba diangkat kepada Allah setiap hari Kamis kecuali hamba yang memiliki masalah dengan saudaranya? Naam, benar. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna." Kata Nabi SAW, akan dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kemudian akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang lelaki yang punya masalah, yang punya perselisihan dengan saudaranya. Fakil kemudian dikatakan, andiru hadaini hatta yastaliha. Sampai dikatakan tiga kali. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Ini risikonya kalau sampai punya masalah dalam urusan yang tidak syar'i. Tidak tegur sapa, tidak saling mengucapkan salam, kemudian saling menghindar, tidak mau membalas salam dan lain sebagainya. Padahal dalam perkara yang tidak syar'i, yang tidak diperbolehkan, lebih dari 3 hari. Nah ini akibatnya, salah satu kerugiannya. Nah,